opo wes ora kelingan, sumpah janjimu mung marang aku. Sinak sen lintang rembulan, carine tresnamu mung kanggo aku. Wes nganti telung detiko nanging sliramu ora kirim warta. Bareng saiki wes teko, kowe malah gandeng priyo liyo. Tresnaku kan tulus suci, rambok joko malah tok menjani. Opo pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu. Senatian apa ceroneng ati, nanging aku rapi songon cati. Lilo atiku wis lilo, natian patin ku keloro-loro. Nanging aku raku wawo, merko atiku wis kebacut tresno. Opo wes ora kelingan, sumpah janjimu mung marang aku. Sinak sen lintang rembulan, jarine tresnamu mung kanggo aku. Wes nganti telung ketika nanging sliramu ora kirim warta. Bareng saiki wes teko, kowe malah gandeng priyo liyo. Tresnaku kan tulus suci, rambok joko malah tok menjani. Opo pancen wes nasibku kudu pisah karo sliramu. Senatian apa ceroneng ati, nanging aku rapi songon jami. Lilo atiku wes nilo, natian patin ku keloro-loro. pura-pura tuwa-wa. Merko atiku wis kebacut tresno.